saat kau jatuh, indahnya kau menangis atas dosaku. Mudah untuk diam saat kita tak tahu kemana. Akhirnya tersadar, tiada tempat untuk pergi. Ku nyanyikan manis gitu, ku terlampir manis gitu untuk kita. Dan aku berbaring saat kau tertidur. Dan aku bermimpi saat kau sembunyi. Takkan lebih indah saat saat